Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Cintaku. Mana kata yang ada? Mimpi apa aku semalam? Kulihat kau berjuang. Joget. bercanda dan bercumbu. Wow. Duduk berdua denganmu. Masuk video, Mas.